Suhakna Paulus, lako jumaa, dio Filipi. Filipi, hondongam, mesa. Inde suhak butu dikau Paulus ana Timotius, basi sabuakna kang Kristus Yesus, lulako inggannau makna puang ala ta'ala ilang kota Filipi, to mesang Kristus Yesus. Susitoi duka inganna to makkambi ilang jumaa, anna pebawa ada to siumpamoloi to masussa. Handan dan puang ala ta'ala ambeta, sola dewa tanta Yesus Kristus, lon tambak kwa, anana mana kamasakia sola kamasannangam. Kukilala yoko ato'o, ya mak kuhu sumanga omak langan puang ala ta'ala to kupinombai. Mak sambajan noa to'o, kupak sambajangan nongkwa sola katilal lasam, akamesa penawaliukia, umpati balak kalua, indoka heba katilal lasam, mengkalo diopi mai pahan lukna, anna matappak kwa sulela kotemo. Puang ala ta'ala, puhaun pahandu inde pengkahangan mapian na ilam penawamwa. Annapun nak pahanuang ku ua, laton taliu na patahu puang ala ta'ala sulela kolana supisan ilan nalo kasulianna Kristus Yesus mak penduanna. Awana sihatan na nasipatok mak piki susiak kusikdin, akaton taliu kuak ilam penawangku. Aka mangala tawang kuak duka ilan indo pengkahangan na manasan nak puang ala ta'ala. Ton taliu kuak umbali ya, susi inde tentomai mahasan na ilan tahungkum, teen nindo watunna, kupamasya sama nappa lako upatau, tombahoi indo kaheba katila lasam, anna kupatahan ni manappa, lambi naisan na nanatappasam. Puang ala ta'ala muitai, maaka susi kamamalisangku, anna pak pakamajangku matim, umba susi pak pakamajan na Kristus Yesus lako ikua. Anna inde nyesinna sambajangku. Kupak sambajanganku anna mala, tutuan ponno kuak pak kamase, si tonda kapaisangan diona paelo na puang ala ta'ala anna kakekasam. Kupelau ya to'o anna mala muisan na usse'la indohan dan mapian nala dipogau anna la maseho katuamwa tak den na hua pambasak-basak penawa sule lako kasulian na Kristus mak penduanna. Anna la ponno salu katuammu inggan na pak pogosam malolo kahana pengkahana Yesus Kristus na polalan dipak kasallei anna dipomatande puang ala ta'ala. O ingganna kuak sola suwungku, kupak kalandoin, kemuissam yak mu'ua, inde ilanna tahun kuntemo, yahi na polalam, tutuan tiballak kalua indo kaheba katilal lasam. Nasuhun ingganna to siunjagai banuanna to mahaja, anna ingganna tau ilan inde kota, na isanasam mi kasuhunganna, anna ditahungkunna, akumpak pakahebaanna, diona Kristus. Manedenni, buda sola suwunta, to matappa ilan inde kota, tutuan mahannu lako dewata, akanaisan nawa napa moloyak dewata inde ditahungkun nak temo, nasuhun tak deng kamahyasanna sapok sangin tutuan bahani mandi, umpak pakahebaam, batakadanna puang ala ta'ala. Awana desa nakanaka tau, melok duka umpak pakahebaan diona Kristus, aka kembuhuan na masihate lako kaleku. Sapok den duka tau senga umpak pakahebaan diona Kristus, aka patuju mapiasik dasia iya. Inde mai tau tomak patuju mapia, mak pogok susi, akana kamaseya anong kamasei puang ala ta'ala. Akanaisa minawa, nasua'a puang ala ta'ala sulendem pomasya sammanappai lako tombahoi diona kaheba katilalasan nyato. Sapo indo tomasihiate, umpak pakahebaan duka diona Kristus, akadempat tuju penawanna melo yala dipak kasallei. Mak pogo susi, akamelo latu tuan masussa'a ilan tahungkum. Sapo pabai mammi, akamui laden tau na palako ya to'o kahana patuju mapia, batu akaden tau na palako ya kahana patuju kadake, sapok basing Kristus yan duka napak pakahebaam. Dadi ilaan na ya to'o ton tak tilalla. Anala ton taliwa tilalla, aka kuisang kuwa pak sambajamwa, anna pantok lon ninna penawa masehona Yesus Kristus, nasuhum lamala'a dilapasam. Aka kuhan wasik dasikda annaku pemulu kuwa, latak deng ku pemasihi na ku pogau diolona Kristus ilan ninde pengkahanganku. Sapo umba susi indo si ku pogau liu, laton taliu hak to'o bahani umpak tulasa hupatau diona Kristus, anna mala susi tuwoku, teem mateku, Kristus dipomatande kahana pengkahaku. Aka kau-kau, tuwa anna mate ton tababan. Tuwa umpa satutui penawangku Kristus, matea ya kakehungkosangku. Sapo tak babam pole kuisang kupisei. Aka maka tubuh ilan indelino, malapa umpalako pengkahangan keguna, yanto anataung kuisam umbanna lakuola, akana siuntu ya inde dua kaha-kaha, melo ak lampele inde lino lebak toh hosola Kristus akawana yahanda mapia. Sapo aka pahalu pokok laku pamoloi, dadi ahanak toh hopi inde lino. Kukatapai kuua lamapia ke toh hopa inde lino, nasuhung kuisang kuua latuwo pa anala sola-sola pake lambi malako kupamoloi, nasuhul latutua manda kamatappa sammo, anala tutuang kasalle katilala sammo ilam matappa lako Kristus. Dadi maka tomak pasule mak matim, yala tutua sundeda buamu umpak kasalle Kristus Yesus, akaya unjagaya. Mane denni, handan to na ilaninggan na pak palakuamua, lasihatan na piumpogau umba susi sinapogau tontuhuin indokaheba katilalasan diona Kristus. Aka maka mak pogau susi kuak, susi ke silambi kia teeng ketak kia silambi, inalakuis saliu kuua, tonta kuak mesa penawa ana mesa patuju, ilang kakalebuang kekdek matoto ana matita mangewa umpa satu tui penawamu lakundo kaheba katilalasan ana mala tutuang kehangan tomatappa. Anna moya kalana pogau sang kuak ingganna balimmu, tak kuak lamahea. Aka maka tak kuak mahea, yala tandammi to diwa lau lambi ya katilakaan, sapo iko iko lau lambi ko iko kasalamasam. Ya sanna ya to'o puang ala ta'ala ungkahai. Aka taya angga mandi kamata pasal lako Kristus nama nasang kuak, sapo dipaduduni pokuak duka pandahaan indelino, anna mala dipak kasalei sanganna Kristus. Tento mai mangalatawang kuak duka ilanindo pangewa angku, umba susi puha muita indo kuoloi, anna muissan nak mua tonta liupi kukaha sule lako temo.